Mitra bisnis saat ini tengah berkembang wacana untuk menjajaki kemungkinan pergantian pola pemilihan langsung oleh rakyat untuk kepala daerah di tingkat provinsi. Beberapa pendapat mengatakan, jika gubernur diangkat melalui mekanisme penunjukan seperti sebelum era reformasi, maka kos sosial dan kos ekonomi dari pola pemilihan langsung akan bisa direduce. Untuk membahas pendapat ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak apakah pola penunjukan akan efektif mereduce kos sosial dan kos ekonomi dibanding pola pemilihan langsung? Ya, benar. Itu mengurangi banyak juga biaya pilkada itu. Sosial kosnya jadi rendah itu. Bisa itu. Dan pejabat yang bersangkutan juga jadi lebih legitimate ya Pak Her? Iya. Wakil pemerintah pusat. Nggak nanggung-nanggung kan gitu. Supaya ada balance growth juga ya. Ada pertumbuhan yang seimbang antara satu kawasan provinsi dengan provinsi yang lain. Gitu. Kalau enggak, satu provinsi sukses. Contoh konkret gitu, Bali misalnya katakanlah sukses karena turismenya, karena kapasitas inovatifnya di sana gitu ya. Dia tumbuh pesat, PDRB-nya tumbuh pesat begitu, sementara kawasan NTT-NTP miskin. Dan Presiden tidak punya kekuasaan untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara NTT-NTP, Jawa Timur, dan Bali. Akibatnya semua orang miskin di Jawa Timur, di NTT, dan di NTB pergi semua ke Bali. Kan begitu. Tapi Pak, bukankah dengan pola penunjukan bisa jadi bukan putra daerah yang bakal jadi pimpinan? Nah, apakah itu memang bisa? Bisa, banyak contoh kasusnya. Meskipun gubernur-gubernur itu bukan dari daerah yang bersangkutan, bisa juga. Asal pilihan-pilihannya tetap gitu. Nah, sebetulnya ada kecenderungan yang memprihatinkan kan di seluruh pilkada ini, para pemain pilkada itu adalah pemain-pemain yang di tingkat nasional kalah, gagal, mencari ruang lebih kecil di tingkat provinsi, kalah lagi di ruang yang lebih kecil lagi, kabupaten dan kota. Nah, mereka mengamankan ruang kekuasaan di tingkat paling kecil ini, dengan cara membangun dinasti-dinasti politik lokal gitu. Nah, ini kecenderungan yang sangat berbahaya. Kecenderungan yang sangat berbahaya karena apa? Karena kemudian menjadi sempit lokal basis kekerabatan dan suku dalam pengertian lokal. Sehingga muncul istilah kepala daerah harus putra daerah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.